Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih dalam pembahasan hadis yang ketujuh dari hadis Al-Arba'in. Ad-dinun nasiha, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa likitabih wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasiha. Kepada siapa wahai Rasul? Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasul? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab Al-Quran, waliya immatil muslimin wa ammatihim. Kemudian kata Nabi SAW, dan nasihat itu juga ditujukan kepada a'immatil muslimin, pemimpin, a'immah, para imam, kaum muslimin. A'immatil muslimin ada dua golongan. Golongan yang pertama yaitu al-ulama, golongan yang kedua yaitu al-umara. Ini termasuk, dua-duanya termasuk a'immah al-muslimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan syarih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala an-nasihatu lil-ulama'i takunu bi-umurin minha. Kemarin kita berhenti pada pembahasan an-nasihah li-a'immatil muslimin. Dan a'immatul muslimin ada dua macam, al-ulama' dan al-umara'. Sekarang, bagaimana cara memberikan nasihah untuk al-ulama' dan bagaimana cara memberikan an-nasihah kepada al-umara'? Adapun yang pertama yaitu nasihat terhadap al-ulama dilakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa perkara. Al-awwal, mahabbatuhum, yang pertama mencintai mereka, yakni mencintai para ulama. Li'annaka idza lam tuhib ahadan fa innaka lan tata'assa bih. Mencintai al-ulama, karena jika engkau tidak cinta kepada mereka, fa innaka lan tata'assa bih, maka kamu tidak akan tumbuh rasa ingin menasihati dia. Ini perkara yang pertama di antara bentuk an-nasihah terhadap al-ulama, yaitu kita harus cinta terhadap mereka. Karena jika kita tidak cinta terhadap mereka, maka tidak akan tumbuh rasa ingin menasihati mereka. Dikarenakan kecintaan seseorang terhadap saudaranya, maka dia menasihatinya jika saudaranya tersebut terjatuh ke dalam kesalahan atau kekurangan. Qala athani ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq. Perkara yang kedua di antara bentuk an-nasihah terhadap para ulama, yaitu membantu dan menolong mereka dalam penjelasan al-haq, dalam menjelaskan al-haq. Para ulama, tugas mereka adalah berdakwah. Tugas mereka para ulama, yang mana mereka ini termasuk dari a'immatul muslimin, imamnya kaum muslimin, yaitu di antaranya para ulama. Dan tugas para ulama yaitu adalah menjelaskan al-haq, berdakwah. Maka di antara bentuk nasihat terhadap para ulama yaitu kita membantu, menolong mereka dalam menyebarkan dakwah mereka, dalam menyebarkan dakwah yang mereka jalankan. Kita bantu mereka dengan kita menyebarkan, seperti kata Syekh, dengan kita menyebarkan buku-buku mereka. Fanansyur kutubahum bil wasailil i'lamiyah. Kita sebarkan buku-buku mereka di media-media massa, al-mutanawwi'ah allati takhtalifu fi kulli zamanin wa makan, yang banyak macamnya, yang berbeda dari satu zaman dan suatu tempat satu dengan yang lainnya, yang berbeda-beda dengan media masa yang beda-beda. Nah, kita bantu dan menolong para ulama dengan kita menjelaskan al-haq dan kita menyebarkan buku-buku dan nasihat-nasihat mereka, kita sebarkan kepada umat sehingga manusia mendapatkan al-hidayah, mendapatkan al-haq disebabkan kita membantu para ulama tersebut. Maka ini merupakan di antara bentuk an-nasihah terhadap para ulama. Kita sebarkan pula buku-bukunya, kita sebarkan ucapan-ucapan mereka dengan media massa semampu kita. Maka ini termasuk di antara bentuk nasihat terhadap para ulama. Qala tsalits, perkara yang berikutnya, perkara yang ketiga di antara bentuk nasihat terhadap para ulama yaitu adzabbu an a'radihim, membela kehormatan mereka. Adzab, membela kehormatan mereka. Ini diantara bentuk nasihat terhadap ulama, yaitu kita bela kehormatan mereka. Kita harus jaga kedudukan mereka. Jangan kita jatuhkan kedudukan mereka di hadapan manusia. Karena jika manusia itu sudah tidak cinta dengan al-ulama, maka mereka tidak akan mungkin menerima dakwah yang didakwahkan oleh para ulama tersebut. Maka diantara bentuk nasihat seorang hamba terhadap al-ulama, yaitu dia membela kehormatan, menjaga kedudukan al-ulama. Kemudian wa idza nusiba ila ahadin min al-ulama ar-rabbaniyin syai'un istankar fa 'alaihi an tattakhidha hadhihi al-marhalah. Kemudian Syekh di sini akan memberikan peringatan tentang suatu permasalahan penting, yaitu bila mana kita mendengar atau mendapatkan ucapan yang dinisbahkan kepada salah seorang dari ahlul ilm. Kita mendengar ucapan yang mana ucapan tersebut dinisbahkan kepada para ulama, salah seorang dari ahlul ilm. Dari perkara yang mungkar. Maka jangan kita bergesa-gesa terlebih dahulu. Ada beberapa jenjang yang harus kita tempuh. Jika kita mendengar bahwa orang alim ini dinisbahkan kepadanya suatu ucapan atau suatu perbuatan yang mungkar, yang kita anggap itu sebagai kemungkaran, maka tentunya seseorang harus menempuh beberapa marhalah, beberapa jenjang, dan tidak langsung memvonis dan menghukuminya sendiri. Tidak demikian. Yang wajib bagi seorang muslim ketika mendengar permasalahan seperti ini, maka wajib bagi dia untuk menempuh jenjang-jenjang berikut. Jenjang yang pertama, al-marhalatul ula an tatathabbat min nisbatihi ilaihi. Perkara yang pertama, yaitu yang harus kita lakukan, jenjang yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan seperti ini, yaitu hendaknya kita untuk tathabbut, meng-cross-check kembali apakah betul penisbatan ucapan atau perbuatan ini terhadap si alim tadi. Apakah betul ini memang ucapannya fulan, orang yang alim ini? Ini harus dikrosek. Kata Syekh, fakam min asya'in nusibat ila alimin wahiyya kadzib. Berapa banyak perkara yang dinisbahkan, yang dinisbatkan kepada para ulama padahal itu semuanya dusta. Berapa banyak keadaan yang seperti ini? Maka tidak boleh kita sembarangan ketika mendengar fulan si alim ini mengatakan demikian, kita mendengar orang-orang menisbahkan ucapan ini adalah ucapan si alim fulan. Maka yang hendaknya kita lakukan adalah kita meng-cross-check lagi apakah betul ini ucapan dia, apakah betul penisbatan ini untuknya kepada dia. Fala budda an tata'akkad, maka hendaknya wajib harus kita meng-cross-check, mentathabbut perkara tersebut. Dikhawatirkan itu adalah perkara yang dusta, penisbatan yang tidak sesuai dengan realita. Berapa banyak keadaan yang seperti ini. Faida ta'akkadta min nisbatil kalami ilaih. Fantaqil ilal marhalah ats-tsaniyah. Kemudian, jika kamu sudah yakin, jika kamu sudah melakukan tasabut, cross-check, dan hasilnya memang benar, bahwa ucapan ini adalah ucapan alim fulan, betul penisbatan ucapan yang kita anggap mungkar itu kepada alim fulan, betul penisbatannya, bukan dusta, memang betul dia mengatakan demikian. Jika sudah kita cross-check bahwa ini merupakan kalam alim fulan, yang mana kita anggap itu sebagai perkara yang mungkar, maka berpindah kita ke marhalah jenjang yang berikutnya. Berpindah ke jenjang yang berikutnya. Masih ada jenjang-jenjang yang lainnya. Tidak kemudian kita langsung menghakimi sendiri. Apa jenjang yang kedua? Qala wahiyya antata'ammala hal hadha mahallun tiqadin amla. Jenjang yang kedua yang harus kita tempuh setelah kita cross-check, yaitu hendaknya kita meneliti lagi. Kita hendaknya meneliti lagi. Apakah ucapan si alim itu terdapat kritikan padanya atau tidak? Kita teliti kembali. Apakah yang kita anggap mungkar ini, apakah ucapan yang dinisbahkan kepada alim itu jika benar, apakah ini memang betul ada kritikan, ada kemungkaran padanya atau tidak? Karena disebabkan mungkin dengan kedangkalan ilmu kita, kita anggap ini adalah perkara mungkar. Padahal hakikatnya jika kita teliti kembali dengan ilmu, ini bukan perkara yang mungkar. Karena kita jahil sehingga kita menghukumi dengan hukuman yang kurang tepat. Maka hendaknya jenjang yang kedua harus ditempuh. Setelah kita menempuh jenjang yang pertama, maka harus menempuh jenjang yang berikutnya, yaitu kita teliti kembali permasalahannya. Apakah pas, apakah betul ini terdapat kritikan kemungkaran yang harus untuk disalahkan atau tidak. Li'annahu qad yabdu lil insani fi awwali wahlah annal qawla muntaqat. Lihat kata Syekh di sini. Beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman tentang permasalahan yang terjadi, problem umat, sehingga beliau memberikan solusi dan jalan keluar agar kita tidak bermudah-mudahan dalam mengklaim dan menghukumi para ulama dengan hukum-hukum dari kita sendiri. Kata Syekh di sini, li'annahu qad yablu lil insan, karena bisa saja seseorang itu pertama kalinya fi awwali wahlah annal qawla muntaqat. Pertama kali dia menganggap bahwa ucapan alim tersebut adalah ucapan yang salah, ada kritikan padanya. Ini di awal kali dia mendengar, dia langsung bisa menghukumi bahwa ini adalah ucapan yang harus dibenarkan, ucapan yang salah. Tetapi wa indat ta'ammul yara annahu haq. Tetapi ketika diteliti lagi, dipelajari lagi permasalahan tersebut, dia melihat setelahnya bahwa ucapan yang dinisbahkan kepada alim itu adalah benar. Tidak ada sisi kesalahan dan kemungkaran padanya. Ternyata itu hak. Ada dalil, ada hujjah yang digunakan oleh si alim tadi. Dia tidak sembarang berbicara, para ulama. Fala budda an tata'ammal hatta tanzur hal huwa muntaqadun aw la. Maka wajib bagimu sebelum kau mengkritik si alim tadi untuk meneliti kembali permasalahannya sampai jelas padamu apakah itu perkara yang muntaqad, perkara yang harus dikritik atau tidak. Kemudian al-marhalah ats-tsalitsah, jenjang yang berikutnya setelah jenjang yang kedua, maka di sana ada jenjang yang berikutnya, yaitu al-marhalah ats-tsalitsah. Kata Syekh, idza tabayyana annahu laisa bi muntaqad. Kemudian jika telah jelas bagimu annahu laisa bi muntaqad, bahwa ternyata permasalahan tadi, ucapan yang dinisbahkan kepada si alim tadi, bukanlah ucapan yang salah, bukan perkara yang harus untuk dikritik, ternyata itu adalah perkara yang benar dan hak, maka fal wajib antadzubba anha, maka yang wajib bagi kita untuk membela ucapan tersebut, untuk membelanya. Wa tansyur hadzal bayan hadza bainan nas, dan wajib pula kita menyebarkan kebenaran ini terhadap manusia. Kita menjelaskan sisi kebenarannya, walaupun orang yang menganggap pertama kali bahwa ini adalah ucapan yang tidak ucapan yang batil misalnya. Ternyata ketika diteliti kembali bahwa itu ternyata adalah ucapan yang hak, maka kita wajib menjelaskan kepada manusia sisi al-haq dari ucapan para ulama tadi. Wa tubayyin anna ma qalahu hadzal 'alim haq wa in khalafa 'alaihi an-nas, dan hendaknya kamu untuk menjelaskan kepada manusia bahwa ucapan si alim ini yang dinisbahkan kepada alim ini yang mereka anggap itu adalah ucapan yang salah, ternyata itu adalah ucapan yang hak dengan hujjah-hujjah yang dimiliki oleh engkau, yang dengan hujjah-hujjah yang kamu miliki, dengan hujjah-hujjah yang kamu miliki. Kamu menjelaskan kepada manusia kebenaran tersebut. Qala al-marhalah ar-rabi'ah, kemudian jenjang yang berikutnya. Ini keadaan yang pertama, jika memang itu ternyata adalah ucapan yang hak, maka yang wajib adalah kita sebarkan kebenarannya. Kemudian ada jenjang jika keadaan itu terbalik, yaitu jenjang yang keempat. Idza tabayyana lak hasba ra'yuka anna ma nusiba ila al-'alim wa sahhat nisbatuhu ilayh laisa bihaq. Jika sebaliknya, ternyata bahwa memang betul setelah kita teliti, setelah kita teliti kembali, dan menurut pendapat kita, menurut pandangan kita, bahwa apa yang dinisbahkan kepada si alim tadi itu adalah ucapan yang salah, tidak berada di atas kebenaran. Jika demikian keadaannya, maka fal wajib an tattasila bihadzal alim biadabin wa waqar, maka yang wajib bagimu kamu menghubungi si alim tadi. Kita harus mendatangi si alim, kita harus menghubungi dia, tentunya dengan tujuan kita ingin menasihati si alim tadi, tetapi dengan adab dan kerendahan diri, kerendahan hati. Jangan sombong kita ketika ingin menasihati para ulama, orang yang lebih berilmu. Tentunya kita menghubungi mereka dengan ilmu, dengan adab, dengan kerendahan hati, dengan tawaduk, dengan tawaduk. Seperti seseorang misalnya, dia mendatangi si alim fulan dan mengatakan, sami'tu anka kada wa kada, aku mendengar bahwa kamu pernah mengucapkan demikian dan demikian, kamu melakukan demikian dan demikian. Wa uhibbu an tubayyana li wajha dhalik, seperti seseorang misalnya dia datang kepada si alim, dia mengatakan demikian, saya mendengar ucapan ini dinisbahkan kepadamu, kepada engkau, dan aku ingin an tubayyana li wajha dhalik, dan aku ingin agar kamu bisa menjelaskan kepadaku maksudnya, maksud ucapan yang engkau ucapkan ini. Li'annaka a'lamu minni, karena engkau lebih berilmu dari aku, sehingga jika itu emang benar maka tentu saya akan ikuti, tetapi jika itu salah maka hendaknya kita untuk berdiskusi kembali. Seperti seorang misalnya mengatakan kepada seorang alim yang memang benar penisbatan tersebut kepadanya, hendaknya dia mendatangi si alim itu dengan adab dan kerendahan hati. Seperti tadi, fa idza bayyana laka hadza falaka haqqul munaqashah. Jika setelah si alim tadi menjelaskan kepadamu hakikat ucapan yang dia ucapkan atau perkara yang dia lakukan, maka setelah itu barulah kamu berdiskusi dengannya, tentunya dengan adab, tentunya dengan adab. Lakin bi adabin wa ta'dhimin lahu bihasabi makanatihi wa bihasabi ma yaliqu bih, tetapi tentunya dengan adab dan dengan menghormati dia. Tetap kita menghormati si alim tadi, yang namanya manusia bisa saja terjatuh ke dalam kesalahan, tapi tidak harus dia jatuh di hadapan manusia dengan kita menjatuhkan kehormatannya. Tetap kita menghormati dia sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kedudukan si alim tadi. Kemudian Syekh di sini akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil, orang-orang yang kurang ilmunya. Amma ma yaf'aluhu ba'dul jahalah. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil, sebagian orang-orang jahil. Alladzina ya'tuna ilal 'alim. Yang mana mereka itu datang kepada syekh, seorang alim. Alladzi ra'a bi khilafi ma yarun. Yang menyelisihi pendapat mereka. Mereka menganggap bahwa alim ini telah melakukan kesalahan. Ya'tuna ilaih, dia datang kepada mereka, datang orang jahil, orang sebagian manusia yang jahil, mereka datang kepada si alim itu dalam rangka untuk mengingkari mungkar. Dia datang dengan kekerasan dan kasar. Wa rubbama nafadu aydiyahum fi wajhil alim, dan bahkan bisa saja sampai-sampai dia menunjukkan, mengacungkan telunjuknya ke wajah si alim tadi, yang mana itu merupakan a'immatul muslimin, padahal dia adalah a'immah al-muslimin. Wa qalu lahu, dan mereka mengatakan kepadanya, ma hadzal qaul alladhi ahdathahu, apa ucapan yang kamu buat-buat ini, apa ucapan yang mungkar seperti ini, dan kamu tidak takut kepada Allah. Ternyata wa ba'da ta'ammul tajid al-alim muwafiqan lil hadis, ternyata setelah kejadian dia protes dan tidak memiliki adab di hadapan si alim tadi. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian diteliti kembali, ternyata realitanya bahwa mereka yang salah. Si alim itu adalah benar, yang cocok dengan hadis dan dalil adalah si alim. Dan ternyata perkara yang dianggap salah itu kebalik, bahwa itu adalah perkara yang benar. Disebabkan jahilnya manusia, disebabkan jahilnya mereka, sehingga mereka menganggap bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan yang menyelisihi al-haq. Ternyata ini yang terjadi. Maka ini adalah kemungkaran yang salah. Salah dalam menasihati a'immatul muslimin, merupakan bentuk kesalahan dalam menasihati para ulama, yaitu dia berceroboh, tergesa-gesa dalam menghukumi si alim tadi. Tidak sepantasnya seorang muslim demikian terhadap a'immah al-muslimin, diantaranya para ulama. Dan sebabnya, kata Syekh, wa ghalibu ma yu'ta ha'ula'i min ijabihim bi anfusihim. Dan diantara sebab hal itu sering terjadi, yaitu dia tidak langsung memprotes terhadap si alim tanpa menempuh jenjang-jenjang yang pertama tadi. Ini semua disebabkan rasa ujub yang ada mereka, rasa ujub yang ada pada diri mereka. Mereka merasa ujub dengan ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka mengira mereka yang hak dan si alim itu padahal dia adalah ulama disalah-salahkan. Wadhannuhum annahum hum ahlus sunnah wa annahum humul ladina ala tariqis salaf, dan mereka mengira bahwa mereka lah ahlus sunnah dan mereka yang berada di jalan salaf. Wa hum ab'ad ma yakunu an tariqis salaf wa anis sunnah, ternyata hakikatnya mereka adalah orang yang paling jauh dari jalan salafus salih dan jauh menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah disebabkan rasa ujub yang ada pada seorang hamba, sehingga dia bergesa-gesa dan tidak mengoreksi, tidak ada tathabbut, tidak ada ta'ammul, memperhatikan lagi permasalahannya, dipelajari permasalahannya, langsung bermudah-mudahan dalam menyalahkan si alim. Maka ini adalah perbuatan yang tercela. Fal insanu idza a'jaba bi nafsihi, karena manusia jika dia sudah merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya, semoga Allah menyelamatkan kita, ra'a ghayrahu kadzdzar, dia akan melihat manusia yang lain, orang lain seperti semut yang kecil. Fahdzar hadza, maka perhatikanlah, hati-hati dengan permasalahan al-ujub, hati-hati tentang al-ujub ini. Ujub adalah sifat yang sangat berbahaya jika ada pada manusia. Ujub yakni kibir, dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Dia merasa bahwa dia orang yang lebih, yang lainnya di bawah dia. Ini adalah ujub. Ini adalah ujub dan al-kibir. Kemudian perkara yang berikutnya, al-amru rabi' minan nasihah lil ulama, yaitu perkara yang keempat di antara bentuk nasihat terhadap al-ulama, yaitu idza ra'aita minhum khata'an fala taskut, jika betul kamu melihat bahwa ulama ini terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam kemungkaran yang tidak lepas manusia pasti pernah melakukan al-khata', maka di antara bentuk nasihat seseorang terhadap al-ulama a'immatul muslimin yaitu jangan kita diam terhadap kemungkaran yang dilakukan si alim tadi. Bal tunaqish bi adabin wa ihtiram, tetapi diskusikanlah dengannya, tentunya dengan adab dan menghormati si alim tadi, karena ini semua dalam bentuk an-nasihah, dalam bentuk an-nasihah. Li'annahu ahyanan yakhfa 'alal insani al-hukm fayunabbih man huwa dunah. Kenapa? Karena bisa saja seorang alim yang sama-sama manusia bisa saja dia terjatuh dalam kesalahan, atau mungkin saja dia belum mengetahui suatu hukum tertentu. Dia mungkin belum mengetahui hukum tertentu atau lupa dia tentang suatu permasalahan tertentu. Sehingga dengan adanya saling mengingatkan, maka di sini dia bisa ingat dan dia bisa kembali kepada jalan yang hak. Maka fayunabbah man huwa dunah, maka orang yang di bawah si alim tadi enggak apa-apa, boleh saja dia mengingatkan si alim, orang yang berilmu, tetapi tentunya dengan adab. Fayatanabbah, sehingga si alim, orang yang berilmu tadi, dia sadar dan kembali kepada al-haq disebabkan nasihat orang yang di bawah dia. Dan ini merupakan bentuk nasihat terhadap para ulama. Inilah beberapa perkara penting, yaitu cara-cara bagaimana kita melakukan an-nasihah terhadap al-ulama. Kemudian jenis al-ulama, jenis a'immatul muslimin yang kedua yaitu al-umara, dan bagaimana cara-cara kita menasihati mereka, pemimpin pemerintah. Di sana juga ada beberapa cara bagaimana kita melakukan nasihat terhadap para pemerintah dan penguasa negara. Dan insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.